وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنت يا أبا سليمان اقرأ الحديث. حديث yang حديث apa aja؟ عن أبي حفص بن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في Ahsan, ijlis. Aina Abu Musa ibnu Marid syafahullah. Anta Abu Muhammad ikra. Hadis keberapa aja? Ayu hadis in syi'ka. Hasan, ijlis. Abu Jabir ikra. Ayo hadis, ayo hadis. Hadis keberapa, hadis yang mana aja? An Abi Hafsin Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu qala. Irfa sauta, keraskan lagi suaranya. Qala. Kuntu laman fihi dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi. Wa kanat yadi. Ahsan, ijlis. Anta ayu hadis. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman yastaqbil aman yastaqbil qawmi hinda aman yastaqbil sabbihu wa ama ukti ahadu kata'an khairan wa awsa'an jasa'an wa mubarikum. Ahsan, ijlis. Anta Bu Ismail. Ana bisa Rasulullah sallallahu anta ayo hadis. An Abi Hafsin Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhu qala qaddu ghulaman fi jari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat tadi hadisu bisma tadi wa qala li ya ghulam sammillah aqul bi aminika wa qul mimma yalika hawa'u Bukhari wa Muslim. Ibrahim Hasan, anta Abu Bakar. An Abi Hafsin Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi shaffati wa qala li ya ghulam sammillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hasan, ijlis. Aina Abu Ali? Haya, masih haya? Masih haya. Oh iya. Barakallahu fi. Insyaallah pertemuan berikutnya ya. Ayuhal ahibbah barakallahu fikum. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca kitab Tahdzib Sirah yang diringkas dari apa yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Hisham. Kita baca tahdzibnya, ringkasan dari sirah Ibnu Hisham. Di sini kita akan membaca tentang perjalanan hidup dari sebelum Nabi Muhammad salawatullahi wassalamu alaih sampai dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai mana nantinya. Mudah-mudahan kalau ada kemudahan kita bisa menyelesaikannya, kalau tidak sampai sesampainya. Barakallahu fikum. Tidak lain tujuannya adalah untuk memotivasi kita untuk mengetahui apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita dari sejarah-sejarah di dalam Islam ini. Kita akan baca apa yang disebutkan di sini. Qala Ibnu Hisyam rahimahullahu taala, walari Ismail ibnu Ibrahim alaihi assalam 12 rajulan. Ismail anaknya Nabi Ibrahim memiliki 12 anak. Memiliki 12 anak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Ismail. 12 anak tersebut nama-namanya adalah Nabit, Qaidur, Azbul, Misha, Musmi'a, Wamashi, Wadam, Wa'udhur, Waqima, Wayatur, Wanabsh, Waqaidur. Ini 12 anak Ismail alaihi salam. Fawalada Nabit ibnu Ismail Yashjub ibnu Nabit. Nabit, anak Nabi Ismail yang bernama Nabit, memiliki anak yang bernama Yashjub. Dan Yashjub memiliki anak yang bernama Ya'rub. Ya'rub ini dari Araba Ya'rubu, Ya'rub. Fawalada Ya'rub Tirah. Ya'rub memiliki anak namanya Tirah. Fawalada Tirah Nahur. Tirah memiliki anak namanya Nahur. Fawalada Nahur Muqawwim. Nahur terlahirkan darinya Muqawwim. Fawalada Muqawwim Udad. Muqawwim terlahirkan darinya seorang yang bernama Udad. Fawalada Udad Adnan. Udad terlahirkan darinya Adnan. Adnan ini salah satu dari tokoh Quraisy. Famin Adnan tafarraqatil qabailu min waladi Ismail. Dari Adnan inilah mulai bercabang kabilah-kabilah dari anak-anaknya Ismail dari Adnan. Fawalada Adnan rajulain. Adnan melahirkan dua orang. Terlahirkan darinya dua orang. Mu'ad ibnu Adnan dan Ak ibnu Adnan. Fasarat Akun fi dari Yaman. Ak tempatnya di negeri Yaman. Wadzalika anna Akan tazawwaja fil Asy'ariyyin. Kenapa dia tinggal di Yaman? Karena dia menikahi seorang wanita dari Asy'ariyyin. Menikahi seorang wanita dari kalangan Asy'ariyyin. Asy'ari itu dari Yaman. Asy'ari juga termasuk dari keturunan Nabi Ismail. Kalau aku pernah dengar nama sahabat Abu Musa al-Asy'ari, itu dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman. Asy'ari keturunan dari Nabi Ismail. Faqama fihim ak, tinggal di Yaman, mukim di sana dia. Fasaratid daru wal lughatu wahidatan, bahasanya sama, bahasanya satu, negerinya satu. Wal Asy'ariyun banu Asy'ar. Asy'ari ini anak-anaknya Asy'ar. Asy'ar bin Nabat bin Udad bin Hamaisa bin Amr bin Arif bin Yashjub bin Zaid bin Kahlan bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Panjang. Hafal mereka orang Arab ini. Silsilahnya panjang. Kalau diusut-diusut Asy'ari ini keturunan Nabi Ismail. Ya, keturunan Nabi Ismail sama dengan Quraisy. Wa walada Ma'ad ibnu Adnan arba'at nafar. Ma'ad ibnu Adnan ini terlahirkan darinya empat orang. Nah, dari inilah tokoh-tokohnya. Yang pertama Nazar, makanya ada disebut dengan Bani Nazar. Qudha'ah, kemudian Qanas, kemudian Iyam, empat. Fa amma Qudha'ah fatayamanat ila Himyar ibnu Sabah. Adapun Qudha'ah tinggal di sebelah kanan Himyar ibnu Sabah. Wa amma Qanas ibnu Ma'ad, adapun Qanas ibnu Ma'ad, fahalakat baqiyatuhum fima yaz'umu nusabu Ma'ad. Sisa dari Qanas bani Qanas ini binasa karena musibah sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah tentang Ma'ad ini. Wa kana minhum Nu'man ibnu al-Mundzir malikul Hayrah. Di antara mereka ada Nu'man ibnu al-Mundzir, raja dari Al-Hayrah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan Raja Yaman. Cerita tentang Raja Yaman. Mimpi dari Raja Yaman yang bernama Rabi'ah ibnu Nasr. Wa kana Rabi'ah ibnu Nasr malikal Yaman baina ad'afi muluki Tababi'ah. Rabi'ah ibnu Nasr, Raja Yaman, di antara orang-orang kekuasaan-kekuasaan yang kuat dari Tababi'ah. Fara'a ru'yan halathu wa fadhi'a biha. Pada suatu hari ia bermimpi dengan mimpi yang mengejutkan dan membuatnya sedih mimpi itu. Falam yada kahinan wala sahiran wala aifan wala munajjiman min ahli mamlakatihi illa jama'ahu ilaih. Tidaklah dia meninggalkan tukang sihir, dukun, orang yang pandai menebak, meramal, dan ahli perbintangan di kerajaannya, melainkan dia kumpulkan semua. Kumpulkan. Faqala lahum, dia berkata di hadapan mereka, inni qad ra'aitu ru'yan halatni wa fadhi'tu biha. Aku tadi malam mimpi, melihat mimpi yang mengejutkan dan mengerikan aku. Fa'akhbiruni biha wa bita'wiliha. Tolong kabarkan kepadaku apa mimpiku dan apa takwilnya. Qalu lahu, mereka mengatakan, uksus alaina nukhbirka bita'wiliha. Ceritakan kepada kami wahai raja, apa mimpimu? Kami akan memberikan takwilnya, memberikan bahwa artinya itu seperti ini, seperti ini. Ceritakan dulu kepada kami mimpinya apa. Qala inni in ukhbirtukum biha lam atma'inna ila khabarikum an ta'wiliha. Kata raja ini, Rabi'ah ibn Nasr, mengatakan, kalau aku beritahu kepada kalian mimpiku ini, aku tidak akan tenang dengan takwil dari kalian. Fa innahu la ya'rifu ta'wilaha illa man 'arafaha qabla an ukhbirahu biha. Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui takwilnya, kata raja ini, kecuali orang yang mengetahuinya sebelum aku memberitahu kepadanya mimpi itu. Wah, sulit kalau yang seperti ini. Faqala lahu rajulun minhum, salah seorang dari mereka, dari orang-orang yang dikumpulkan oleh raja itu, berkata, fa in kana al-maliku yuridu hadza falyab'ath ila saqih wa syik. Kalau tuan raja menginginkan yang seperti ini, silahkan tuan raja utus seseorang untuk menemui Satih dan Syik, dukun yang paling terkenal. Fa innahu laisa ahadun a'lamu minhuma, karena sekarang ini tidak ada yang lebih berilmu dari dia. Fa huma yukhbiranihi bima sa'ala anhu, mereka berdua bisa mengabarkan kepada tuan raja apa yang tuan raja tanyakan kepada mereka. Ayuhal ahibba barakallahu fikum, bukan berarti di sini dibolehkan bagi kita untuk mendatangi dukun. Tidak dibolehkan. Di dalam Islam diharamkan untuk mendatangi dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun dan tukang ramal, dia membenarkan apa kata dukun atau kata tukang ramal tersebut, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu bima yaqulu falam tuqbal minhu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang datang pada tukang ramal, dukun atau yang semisalnya, bertanya kepadanya, tidak diterima 40 hari sholatnya. Selama 40 hari, 40 malam, enggak diterima. Cuman bertanya, tidak membenarkan. Dalam Islam tidak dibolehkan datang kepada dukun. Hanya saja kita sampaikan di sini untuk menceritakan kejadian yang telah lalu. Inilah kejadian sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kejadian yang terjadi. Ketika Raja Yaman Rabi'ah ibn Nasr bermimpi, dia kumpulkan semua bala tentaranya, minta tolong kabarkan apa yang terjadi pada mimpiku. Tidak ada yang bisa mengabarkan. Dan mereka menganjurkan untuk mengutus kepada Saqih dan Syik. Ini dukun besar pada zaman itu. Cerita pada masalah. Faqala lahu, maka faba'atha ilaihima, maka raja mengutus seseorang untuk menemui Saqih dan Syik. Faqadima ilaihi Saqih qabla Syik, diutuslah. Kemudian didatangkan satu orang dulu. Saqih dulu didatangkan. Setelah itu nanti Syiknya belakangan. Saqih dulu didatangkan. Karena kalau datang dua-duanya bisa jadi kompak. Didatangkan satu persatu. Satu persatu didatangkan, ingin ditanya apa kira-kira yang diketahui oleh mereka. Faqala lahu, maka raja berkata, "Inni qad ra'aitu ru'yan halatni wa qadhi'tu biha fa akhbirni biha." Sesungguhnya aku mimpi dengan mimpi yang mengejutkanku dan menakutkanku. Tolong kabarkan kepadaku mimpiku itu. Fa innaka in asabta asabta ta'wilaha. Karena sesungguhnya jikalau engkau bisa mengetahui mimpiku itu, engkau tentu bisa mengetahui artinya. Qala af'al, Saqih berkata kepada tuan raja, baik, demikian akan aku lakukan. Qala, dia mengatakan, ra'aita humamah kharajat min dhulumah fa waqa'at bi ardin tahimah fa akalat minha kull dhatin jumjumah. Sajak dukun ini, dia mengatakan, engkau melihat percik api keluar dari kegelapan, terjatuh di daerah dataran rendah, maka api tersebut memakan setiap yang memiliki tengkorak. Faqala lahul malik, raja berkata, ma akhta'ta minha syai'an ya Saqih, engkau tidak salah sedikit pun, benar itu mimpiku. Fama indaka fi ta'wiliha, apa ta'wilnya, apa artinya, tolong artikan. Faqala ahlifu bima bainal harratain min hanash lakahbitanna ardakumul habash fayamlikunna ma baina abyan ila jurash. Dia mengatakan, aku bersumpah di antara gunung batu, di antara dua gunung batu dari seluruh ular-ularnya. Bersumpah, ini dukun bersumpah atas nama makhluk. Dalam agama kita tidak dibolehkan. Dalam Islam tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh bersumpah dengan Nabi Muhammad. Demi Allah, demi Nabi Muhammad, tidak boleh. Demi Ka'bah, tidak boleh. Demi malaikat, tidak boleh. Demi si fulan, lebih tidak boleh lagi, manusia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang hendak bersumpah, yang terpaksa dia hendak bersumpah, falyahlif billah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kita menceritakan kejadian yang dulu. Kemudian Saqih mengatakan, latahbitanna ardakumul habash, kerajaan kalian akan runtuh, diruntuhkan oleh orang-orang Habasy, orang-orang Habasyah. Fayamikunna ma baina abyan ila jurash, mereka akan menguasai daerah Abyan sampai Jurash. Faqala lahul malik, malik tersebut berkata, raja berkata, wa abika ya Saqih, demi bapakmu wahai Saqih, inna hadha lana la ghaidun muji, sungguh ini menakutkan kami. Famata huwa kain au fi zamani hadha am ba'da? Kapan akan terjadinya ini? Pada zamanku atau zaman setelahku? Qala la, Satih mengatakan tidak. Bal ba'dahu bihin, bahkan nanti. Akthar min sittina au sab'ina, 60 atau 70 tahun lebih lagi. Yamdina minas sinin. Qala afa yadumu dhalika min mulkihim am yanqati'? Maka raja bertanya lagi, apakah kerajaan yang demikian itu akan terus langgeng atau akan terputus kerajaan mereka yang menguasai negeri Yaman ini yang mengalahkan aku? Qala la, dia mengatakan tidak. Bal yanqati', bahkan akan terputus, li bid'in wa sab'ina minas sinin, setelah 70 sekian tahun. Tsumma yuqtalun, kemudian mereka akan dibunuh. Wa yukhrajuna minha haribin, dan dibantai, dikeluarkan dari sana. Qala wa man yali dhalik, maka raja bertanya lagi, siapa setelah itu yang akan menggantikan? Min qatlihim wa ikhrajihim, setelah mereka dibunuh, setelah mereka dibantai, dikeluarkan. Qala yalihi Iram ibni dhi yazan, maka Satih mengatakan akan menggantikannya Iram ibnu dhi yazan. Yakhruju alaihim min adn, mereka akan turun dari adn. Fala yatruk ahadan minhum bil Yaman, dia tidak meninggalkan seorang pun di Yaman. Qala afa yadumu dhalika min sultanihi am yanqati', maka raja berkata lagi, apakah akan terus abadi kerajaan orang ini atau akan terputus? Qala bal yanqati', Sabih mengatakan akan terputus. Qala wa man yaqta'uhu, siapa yang akan memutusnya? Qala nabiyun zaki, seorang nabi yang suci. Ya'tihil wahyu minal ali, akan datang padanya wahyu dari zat yang maha tinggi. Qala wa mimman hadhan nabi, raja ini bertanya, siapa nabi ini? Qala rajulun min waladi Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr, dia adalah seseorang dari turunan, dari keturunannya Ghalib ibnu Fihr. Fihr ini Quraisy, ya. Fihr ini Quraisy. Keturunannya Ghalib ibnu Fihr ibni Malik ibni Nadr. Yakunul mulku fi qaumihi ila akhirid dahr, kekuasaannya pada kaumnya sampai akhir masa. Qala wa hal dahri min akhir, maka raja tersebut bertanya lagi, apakah masa ini ada akhirnya? Qala na'am, iya, ada masa ini ada akhirnya. Maka dia mengatakan, yaumun yujma'u fihi al-awwaluna wal akhirun, yas'adu fihi al-muhsinun wa yashqa fihi al-musi'un, yaitu pada suatu hari yang orang-orang pertama dan orang-orang yang terakhir dikumpulkan. Akan bahagia orang-orang yang berbuat baik dan akan celaka orang-orang yang berbuat jelek. Qala ahakkun tukhbiruni, maka raja bertanya lagi, apakah benar apa yang kamu ceritakan kepadaku ini? Qala na'am, Satih mengatakan iya. Wasyafaqi wal ghasaq wal falaqi idza tasaq inna ma anba'tuka lahaq, benar apa yang aku katakan ini benar. Tsumma qadima alaihi syik faqala lahu ka qawlihi Satih, dah suruh pergi. Satih suruh pergi, kemudian dipanggil yang kedua. Siapa yang kedua? Syik dipanggil, ditanya. Wa katamahu ma qala Satih, dia sembunyikan apa yang telah dia tanyakan kepada Satih. Liyandur ayattafiqani am yakhtalifan, supaya dia bisa melihat sama atau tidak apa yang dikabarkannya. Ayuhal ahibba barakallahu fikum, kita sampaikan ini, di sini kita ambil faedah menunjukkan bahwa akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam telah diketahui oleh orang-orang terdahulu, telah diketahui oleh Yahudi dan Nasrani, ahlu kitab, melalui nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka, pendeta-pendeta mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Muhammad itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Berarti benar-benar mengenal Muhammad, benar-benar tahu sifat-sifat Muhammad, benar-benar tahu mereka. sifat Nabi kita Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi. Demikian pula diketahui oleh orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin sebelum terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya melalui cerita ini, cerita tentang Raja Rabi'ah ibn Nasr. Qala na'am, maka Syekh mengatakan iya, aku siap mengabarkan apa yang telah engkau rasakan di mimpimu dan apa yang telah engkau telah terjadi di dalam mimpi tersebut. Dia mulai bercerita, ra'aita humamah kharajat min dhulumah fa waqa'at baina rawdatin wa akmah akalat minha kull zatin nasamah. Mirip-mirip bahasanya. Ada perbedaan sedikit lafaz namun maknanya sama. Syekh mengatakan engkau melihat humamah, percikan api. Kharajat min dhulumah, keluar dari kegelapan. Fawaqa'at baina raudhatin wa akmah, jatuh di raudhah. Raudhah itu taman-taman dan datang rendah. Akalat minha kulla dhatin nasamah. Percikan api tersebut memakan setiap yang memiliki ubun-ubun. Kalau tadi setiap yang memiliki tengkorak. Sama, sama semuanya. Makan. Falamma qala lahu dzalika arafa annahuma qad ittafaqa. Ketika raja mendengar ini dari syekh, raja mengetahui kalau sama ini beritanya dengan satih. Maka kemudian wa anna qawlahuma wahid. Ucapan mereka sama. Illa anna satihan qala, kecuali satih mengatakan waqa'at bi ardin tahimah, jatuh di tempat yang rendah. Fa'akarat minha kulla dhatin jumjumah, memakan setiap yang punya tengkorak. Waqala syik, kalau syik mengatakan waqa'at baina raudhatin wa akmah, jatuh di tempat yang raudhah, di taman-taman dan di dataran rendah. Fa'akarat minha kulla dhatin nasamah, memakan setiap yang punya ubun-ubun. Sama maknanya kurang lebih. Faqala lahul malik, maka malik raja tersebut bertanya kepada syekh, ma akhtata ya syekh minha syai'an. Dikabarkan dulu, benar itulah mimpiku, engkau tidak salah sedikit pun wahai syekh. Fama indaka fi ta'wiliha, apa ta'wilnya kalau begitu, apa artinya? Qala ahrifu bima bainal harrataini min insan. Maka syekh bersumpah dengan dua batu dari seluruh manusia. Ini lagi bersumpah atas nama makhluk. Layan zilanna ardakum sudan falayaglibunna ala kulli taflatil banan walayamlikanna ma baina abyan ila najran. Maka dia mengatakan akan turun kerajaanmu, akan dikalahkan oleh orang-orang Sudan. Sudan sama Habasyah sama, beda lafaz saja, maknanya sama. Dan mereka akan mengalahkan kalian, membantai setiap anak-anak kalian, membantai kalian, mengalahkan kerajaan kalian. Walayamlikunna ma baina Abyan ila Najran, mereka akan berkuasa di daerah Abyan sampai Najran. Faqala lahul malik, maka raja tersebut bertanya, wa abika ya syekh, demi bapakmu wahai syekh, inna hadza lana laghaib, sungguh menakutkan kami mimpi ini. Muji famata huwa kain, kapan terjadinya? Afi zamani am ba'dahu, pada zamanku atau setelahnya? Qala la, syekh mengatakan tidak, bal ba'dahu biz zaman, bahkan nanti setelah waktu yang lama. Tsumma yastankidhukum minhum, kemudian akan menolong kalian, ada nanti akan seorang yang menolong kalian, azimu syadzusyan, seorang yang agung yang memiliki kedudukan, akan mengusir mereka. Wa yudhikuhum asyaddal hawan, dan akan membantai mereka dengan menghinakan mereka. Qala wa man hadzal azimu syan, maka berkata syekh, siapa orang yang punya kedudukan ini? Berkata raja, ya, raja tersebut berkata, ya setelah kami dikalahkan kemudian berkuasa lagi seorang yang memiliki kekuasaan yang agung. Siapa dia? Qala gulamun laisa bidani wala mudan, seorang yang tidak tua dan tidak muda, sedang-sedang. Yakhruju alaihi min baiti Dhiyazan, akan keluar dari keturunan Dhiyazan, mirip dengan yang dikatakan oleh Satih tadi. Fala yatruk ahadan minhum bil Yaman, tidak meninggalkan seorang pun di Yaman. Artinya dia kuasai semua. Faqala, maka raja bertanya lagi, apa ya dulu sultanu am yanqati, apakah kerajaannya akan tetap langgeng atau terputus? Qala bal yanqati bi rasulin mursal, bahkan akan terputus dengan diutusnya seorang rasul, diutusnya seorang rasul. Ya'ti bil haqqi wal adl, datang dengan membawa kebenaran dan keadilan. Baina ahli dini wal fadl, di antara orang-orang yang beragama dan memiliki keutamaan. Uyakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasl, dan kerajaannya pada kaumnya sampai hari fasl. Maka raja bertanya, wa ma yaumul fasl, apa itu hari fasl, hari pemisah? Qala yaumun tujza fihi al-wulad, suatu hari yang akan dibalasi setiap orang. Wa yud'a fihi minas sama'i bid'awat, dan akan dipanggil dari langit dengan seruan. Wa yusma' minha al-ahya'u wal amwat, dan akan didengar oleh orang-orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Wa yujma' fihi bainan nasi lil miqat, manusia akan dikumpulkan satu waktu yang telah ditentukan. Yakunu fihi liman ittaqal fawzu wal khairat, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang baik akan mendapatkan keberuntungan pada hari tersebut. Qala ahaqqun ma taqul, maka raja bertanya, benar atau tidak apa yang engkau sampaikan ini? Qala i wa rabbis samai wal ard, iya, demi Rabb langit dan bumi, demi Allah. Nah, ini benar dia sumpahnya. Sumpah benar ini kali ini sumpahnya. Demi Allah, benar apa yang aku ceritakan ini, kata dia. Wa ma bainahuma min rafin wa khafdin, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, dari yang tinggi dan yang rendah. Inna ma anba'tuka bihi la haqqun ma fihi amut. Benar apa yang aku sampaikan kepadamu ini benar. Fa waqa'a fi nafsi Rabi'ah ma qala. Terjadi kegoncangan pada Rabi'ah ibn Nasr. Pada Rabi'ah ibn Nasr, apa yang telah disampaikan oleh Syekh dan Satih ini. Setelah mereka ditanyain, setelah mereka disuruh pergi, baru mulai terjadi sesuatu di hati Rabi'ah ibn Nasr. Goncang, jangan-jangan benar, jangan-jangan benar. Baru mulai dia merasa takut dengan mimpi yang telah dia rasakan ini. Fajahaza baitahu wa ahla baitihi ilal Iraq bima yuslihuhum. Maka dia persiapkan. Dia persiapkan untuk rumahnya, dia persiapkan keluarganya untuk pindah ke negeri Irak. Membawa sesuatu yang perlu dibawa, pindah dia ke negeri Irak. Takut dengan mimpi yang seperti ini. Wa kataba lahum ila Malik min muluki Faris yuqalu lahu Sabur min Khurzan. Dan kemudian yang tinggal di sana diwakilkan. Kemudian dia pindah ke Irak. Dan disurati, ditulis surat kepada salah satu raja dari raja-raja Faris yang namanya itu Sabur ibn Khurzad. Ditulis, kalau akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, apa yang telah kumimpikan begini-begini. Fa'askanahumul hirah, raja-raja yang dikirimi oleh Rabi'ah ibn Nasr ini ragu dengan cerita Rabi'ah ibn Nasr. Maka kemudian selang beberapa lama, falam halal, meninggal dunia. Rabi'ah ibn Nasr meninggal dunia. Dan negeri Yaman ketika itu dipimpin oleh Hasan ibn Tubba' As'ad Abi Karim. Falamma halaka Rabi'ah ibn Nasr, raja'a mulkul Yaman kulluhu ila Hasan ibn Tubba' ibn Tubban As'ad Abi Karim. Ya. Jadi ketika Rabi'ah ibn Nasr meninggal dunia, kerajaan Yaman semuanya dipegang kembali kepada Hasan ibn Tubban As'ad Abi Karib. Ya. Ini yang memegang kerajaan Yaman ketika Rabi'ah ibn Nasr meninggal dunia. Ini yang disebutkan oleh Ibn Hisham rahimahullah ta'ala dalam kitab Tahzib. Dalam kitab Tahzib, ringkasan yang disebutkan oleh beliau dalam sirahnya. Kalau sirahnya panjang, diringkas. menjadi tahdzib, lebih ringkas. Disebutkan di sini, kita mengambil faedah di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diketahui oleh orang-orang terdahulu. Telah dikenal oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, demikian pula telah dikenal oleh mereka orang-orang musyrikin, ahli kitab, demikian pula musyrikin, mereka telah mengetahui bahwa akan lahir nanti seorang nabi dari keturunan Quraisy, dari keturunan Ismail, Ismail ibnu Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Adapun mereka orang-orang Bani Israel dari keturunan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak dari istri yang berbeda, Ishak dan Ismail. Dari Ishak turun-temurun terlahir banyak nabi dari Ishak. Dari Ishak Nabi Ya'qub, dari Nabi Ya'qub setelah Nabi Ya'qub Nabi Yusuf, terus turun-temurun ya. Dinamakan dengan Bani Israel. Bani Israel itu anak-anaknya Ya'qub. Kemudian dari Ismail turun-temurun tadi sebagaimana yang kita sebutkan, Ismail memiliki berapa anak? 12 anak. Dari anak yang bernama Nabit ini turun-temurun terus dari Quraisy terus sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi nanti. Sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus turun-temurun. Nah, sampai kita pada cerita tentang Raja Yaman. Nanti akan terus berlanjut insyaallah sampai pada cerita berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini ya, karena waktu telah mendekati waktu Isya. Kalau mau diteruskan lagi, kita sudah masuk cerita baru. Ya sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita ba'da al-Isya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa?